الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سلامتم لسنا di sini aja. Balance. Jadi anak nengoknya enggak ke sana doang. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang ayat yang berkaitan dengan kaum munafikin, yaitu sifat-sifat orang munafik yang tertera di awal surat Al-Baqarah. Dan kita perlu mengetahui makna dari an-nifaq terlebih dahulu sebelum kita berlanjut kepada ayat-ayat tersebut. Apa arti an-nifaq dan juga derivasi kata tersebut, asalnya dari mana, dan apa makna asal dari kata an-nifaq? Nifaq berasal dari beberapa kata. Yang pertama dari nafaqo yanfuku nufuqon. Nafaqo yanfuku nufuqon artinya adalah mati atau wafat. Dalam bahasa Arab itu ada kalimat seperti nafaqol ghanamu, berarti binatang atau kambing itu mati. Itu makna pertama. Juga ada makna selainnya seperti nafaqo yanfuku nafaqon nafaq. Tadi ada nufuk, sekarang ada nafaq. Kalau nufuk tadi artinya maut. Kalau nafaq ini artinya adalah menjadi mahal dan diinginkan. Menjadi mahal sehingga diinginkan. Seperti kalimat dalam bahasa Arab, nafaqati sil'atu. As-sil'ah artinya barang dagangan. Nafaqat di sini artinya adalah ghallat warughiba fih. Warughiba fiha, yaitu menjadi mahal, naik harganya sehingga bermahal. Jadi orang-orang mengira barang tersebut. Nah, di sini juga mana nufuk atau mana nafaq di sini itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Tsalatsatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ada tiga orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat nanti. Perhatikan anak, jangan perhatikan ini. Ada tiga golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara pada mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat atau memandang mereka. Wala yuzakihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Tiga golongan tersebut, yang pertama adalah al-musbil, yang kedua adalah al-mannan, yang ketiga adalah al-munfiq sil'atahu bil halif al-kadhib. Yang pertama adalah orang yang isbal, menjulurkan kain di bawah mata kaki. Perkara di sini memang ada khilafiyah antara yang haram mengharamkan secara mutlak, ada yang mengharamkan jika ada kaitan atau jika disertai dengan kesombongan atau kebanggaan, dan juga ada yang membubahkan, membolehkan. Walaupun yang membolehkan itu sedikit sekali. Kedua, al-mannan, yaitu yang memberi sesuatu pada orang lain namun dia tidak melakukannya kecuali menginginkan agar pemberian tersebut itu ditimbal balikan oleh orang yang diberi. Atau bisa dimaknai, dia suka menyebut-nyebut pemberiannya terhadap orang lain. Itu al-mannan. Ini mannan sifat untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-munfiq silatahu bil halif al-kadzib. Al-munfiq di sini tadi artinya apa? Orang yang memahalkan harga barang sehingga barang tersebut membuat orang-orang lain, orang-orang yang lainnya itu mereka terkesima dengan barang tersebut. Dan hal ini sebenarnya al-munfiq silatahu bil halif al-kadzib. Al-halif al-kadzib ini disertai dengan sumpah yang dusta. Nah, misalnya seorang pedagang, dia ya seperti mengobati seperti itu, atau apapun barang dagangan atau jasa ya, dia memahalkan kemudian bersumpah bahwasanya ini harga mahalnya ini dia hanya untung sekian misalnya. Nah, ini kan banyak pedagang-pedagang ketika memahalkan harga, kita tawar sekian persen dikit aja, kemudian wah gak ada untungnya nih. Kalau misalnya benar itu tidak masalah, tapi kalau misalnya dia berdusta, nah itu berarti mumhiqatun lil barokah, yaitu menghilangkan berkah dari dagangannya. Walaupun itu tidak berefek pada pembeli, tapi berefek pada penjualnya. Nah, juga kasus al-munfiq atau munfiqus silah, orang yang menaikkan harga barang sehingga orang lain itu merasa terkesima dengan barang tersebut, adalah ketika di suatu perniagaan atau semacamnya yang bernama muzayadah. Muzayadah itu artinya apa? Lelang apa gadai sebenarnya? Atau dari sama namanya? Indonesianya apa? Lelang sama gadai beda. Ya misalnya berkumpul orang-orang terus habis itu apa namanya? Tawar-tawar. Tawar-tawar, kemudian ada yang menaikkan apa, yang menawar segini, kemudian yang lain gini. Itu apa namanya? Lelang. Nah, kalau menggadaikan apa? Okay, berarti pelelangan. Al-muzayadah di sini berarti pelelangan, karena di dalam pelelangan itu ada ziyadah. Ziyadah artinya apa? Tambahan harga. Tambahan tawar-tawaran kan. Nah, dalam tawar-tawaran tersebut, jika pedagangnya, pelelangnya itu sudah bekerja sama dengan salah seorang dari pahadirin yang menawarkan kong kali kong untuk menaikkan harga tersebut. Misalnya HP ini saya jual, atau siapa yang berani buka tawaran. Nah, ini kan harganya normalnya ini misalnya 1 juta misal. Nah, kemudian sudah kong kali kong dengan antum, ana. Nah, ana udah bilang ke antum, nanti kalau udah lumayan panas, antum tawarkan 2 juta. Nah, ini berarti kan udah ada apa namanya konspirasi sebelumnya kan? Nah, ini yang dinamakan al-munfiq atau munfiqus silah. Berarti antum adalah munfiqus silah di sini. Munfiq berarti artinya yang menambahkan harga, memahalkan, kemudian sehingga orang lain itu merasa wah ini berarti barang ini ada specialitynya gitu. Sehingga orang lain pun menaikkan harganya di atas antum. Nah, ini termasuk apa namanya perniagaan yang haram. Namun sebagian ulama mengatakan penghasilannya sah. Apa? Akadnya sah. Tetapi perbuatan itu haram. Ulama Hanafiyah mengatakan jika yang ditawarkan oleh si munfik ini adalah harga yang sesuai dengan haknya, maka tidak masalah. Misalnya kan harga HP ini normalnya di pasaran 1 juta, tapi ternyata yang hadirin itu semuanya orang-orang pelit misalnya. Gak ada yang mau 100 ribu, 200 ribu, udah diam mereka. Atau 500 ribu, udah gak ada yang mau lagi. Kemudian antum tawarkan 1 juta dengan ada rencana konspirasi dengan ana sebelumnya. Baik, kalau harga normal itu tidak tercapai, antum naikkan. Nah, kalau yang ini kata sebagian atau kata mazhab Hanafiya itu tidak masalah. Karena apa? Karena asalnya ia berhak mendapatkan segitu. Begitu. Jadi tidak ada kecurangan sebenarnya. Tapi kalau misalnya lebih dari harga yang berhak, dan kadang hal ini sifatnya relatif, karena kadang kan harga itu kan beda-beda. Nah, yang ini yang diharamkan oleh syariat Islam. Kalau konspirasi ini penjual, Kalau konspirasi ini penjual. Penjualnya gimana? Orang nyewa ruko, 10 juta. Akhirnya dia berani pas sudah 5 juta, karena itu wah tawaran sama dari segini nih. Akhirnya dia si orang itu tadi yang posisi itu dia berani 9 juta. Anda agak bingung juga dengarnya. Kapan-kapan aja. Karena apa tuh terjadi di ini di pedagangnya menurunkan. Harganya. Ya wallah alam itu. Ana udah tergambar tapi wallah alam. Wallah. Nanti mudah-mudahan suatu saat ketemu jawabannya. Jadi tadi munafik di sini afwan di sini bukan munafik sebenarnya. Munafik. Bukan munafik, beda. Munafik ya. Jadi perbuatannya namanya tanfiq. Tanfiq itu berarti menaikkan harga. Itu ya. Kemudian Ibnu Abbas berkata la yunafiq ba'dukum ba'dho, yaitu janganlah kalian menaikkan harga satu sama lain sehingga orang-orang berebutan menaikkan harga tersebut. Kemudian adapun infak dari kata anfaqo yunfiqu, munafiq ya. Sekarang munfiq. Anfaqo yunfiqu infaqan munfiqun. Kalau infak itu artinya adalah as-sarf. Sarf itu menggunakan sesuatu kan? Ya kan? Jadi jika seorang menggunakan hartanya itu sama saja dengan infak. Beda dengan sedekah. Bedakan antara infak dengan sedekah. Kalau misalnya infak itu menggunakan hak miliknya untuk maslahat dirinya, atau mungkin untuk mafsadat dirinya yang dia kira maslahat, bisa. Kalau misalnya sedekah itu dengan diniatkan untuk memberi, beda. Kalau misalnya antum punya uang 1 juta 500 ribu kemudian antum gunakan untuk membeli pakaian untuk keluarga, itu namanya infak. Atau membeli pakaian buat antum sendiri, itu namanya infak terhadap antum sendiri. Nah, kalau misalnya sedekah itu ada niatan memberi dan ibadah langsung. Begitu. Oke. Okay. Infak lebih umum daripada sedekah. Infak jika diinin sedekah, jika diniatkan ibadah berpahala sebagaimana amal-amalan umum lainnya. Nafkah ada sedekah, tapi nafkah lebih umum daripada sedekah. Karena nafkah itu artinya adalah sorf, secara asal bahasa artinya adalah sorf. Kalau misalnya antum, sorf itu kan artinya adalah menggunakan. Kalau antum menggunakan uang di jalan yang haram, itu namanya al-infaq fisabil apa yang haramnya, fisabil haram. Makanya seringkali kita dengar dalam bahasa Arab limadza la tunfiq atau semacamnya, limadza la tunfiq fi sabilillah, kenapa kamu tidak berinfak di jalan Allah. Itu berarti mafhumnya, pemahamannya bahwasanya infak itu juga ada di jalan selain jalan Allah. Adapun sedekah itu ibadah murni, maksudnya dia memang sudah ada syariatnya ibadah. Nah, jadi setiap pemberian atau penggunaan uang yang di niatkan ibadah dan adanya pemberian terhadap selain diri sendiri, itu adalah sedekah. Kalau sedekah kita tahu asalnya dari apa? Sodako yasduku. Artinya adalah benar. Jadi sedekah itu adalah pembenaran terhadap hatinya atau amalannya. Nah di sini itu sedekah. Beda dengan infak. Jadi infak itu lebih umum secara bahasa. Dan sedekah adalah bagian dari infak karena menggunakan hartanya untuk memberi. Gitu. Dan zakat itu juga termasuk sedekah wajib, wajibah dan juga infak sebenarnya karena menggunakan hartanya untuk kewajiban. Jadi itu infak, lebih khusus lagi sedekah. Kalau sedekah udah pasti ada niatan ibadah. Yang lebih khusus lagi zakat karena itu wajib. Karena sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mustahab atau nafilah. Nah, seperti juga doa, dengan doa. Doa kan ada isti'anah di bawah doa itu. Terus di bawah isti'anah ada yang namanya istighosah. Istighosah lebih khusus dari isti'anah. Isti'anah lebih khusus daripada doa. Gitu. Nah, itu dari anfaqo yunfiqu. Antum bingung enggak? Enggak kan? Yang penting paham udah kan? Alhamdulillah. Itu perbedaannya yang penting. Kemudian ada yang namanya an-nafaq. Nah, nafaq di sini inilah yang akan menjadi munafik. Maksudnya ini derivasi asal kata yang maknanya itu seragam dengan makna nifaq, munafik. Nafaq itu artinya adalah sarabun fil ardi mushtaqun ila maudhi'in akhar. Suatu celah di bumi yang dia akan menyambung ke tempat yang lain. Kalau misalnya antum perhatikan lubang-lubang, kalau di gurun pasir itu lubang-lubang binatang yang di tanah ya. Misalnya seperti apa? Yang di gurun pasir apa? Binatang di tanah. Enggak beraksana antum. Hah? Ya semacam itu, semacam top dan yang lain-lainnya atau semacam unta enggak berlubang dia. Ular, semacam ular itu di bawah pasir. Itu aslinya seperti itu. Itu namanya nafaq. Nafaq berarti ada celah. Atau nafiqo. Nafiqo itu adalah lubang-lubang yang dimiliki oleh binatang-binatang yang tinggal di tanah di padang pasir. Kalau kita perhatikan ular misalnya di Indonesia misalnya, ular itu kan memiliki beberapa jalur dia dalam lubangnya. Ya kan? Walau kadang-kadang enggak. Itu ular tanah yang tinggal di tanah ya, bukan yang tinggal di lumpur, air ataupun yang tinggal di pohon, itu beda lagi. Adapun yang tinggal di tanah itu kan dia mempunyai satu lubang masuk dan seringkali dia mempunyai cabang lain yang bisa keluar di tempat lain. Nah, cabang lain yang bukan jalan masuk utamanya itu namanya nafaq atau nafiqo. Itu asalnya. Nah, dari sinilah orang bukan orang Arab, tapi syariat, karena sebelumnya ini lafaz nifaq itu tidak dikenal dalam bahasa Arab dalam jahiliyah sebagai lafaz yang kita kenal sekarang dalam syariat. Ya. Wallahu alam dulu apa namanya? Kalau orang-orang yang munafik itu apa namanya? Jadi itu lubang-lubang. Tasbihnya atau permisalan ini itu kena pada ketika seseorang dengan wajah berbeda di berbagai kondisi. Nah, seperti itu juga dengan binatang-binatang tanah yang tinggal di lubang-lubang. Karena ketika mereka diancam dengan sesuatu di lubang satu, dia akan keluar dari lubang lain. Begitu. Orang seperti juga orang munafik. Adapun nifaq dalam Islam adalah ad-dukhul fil Islam min wajhin wal khuruju anhu min akhar, yaitu masuk dalam Islam di suatu wajah atau di satu sisi atau di satu segi dan keluar dari Islam di segi yang lain. Mirip kan dengan binatang-binatang tanah. Nah, ini nifaq ini adalah istilah syar'i. Istilah syar'i yang baru dikenal ketika Rasulullah SAW ada. Yang lebih tepatnya lagi ketika pada atau setelah hijrah Madinah, atau lebih tepatnya ketika setelah perang Badar. Karena sebelum itu tidak ada yang namanya nifak. Maksudnya orang-orang itu imma kafir, imma muslim. Karena kemunafikan itu waktu itu tidak ada sebelumnya. Orang kafir kuat dan orang Islam kuat. Adapun ketika setelah perang Badar, Allah menolong kaum muslimin. Nah, saat itu Islam sudah benar-benar kuat. Sudah mulai kuat maksud saya. Sudah mulai kuat, kemudian barulah orang-orang munafik ada. Mereka menzahirkan keimanan dan mereka ada di Madinah. Kemudian saya mendapatkan kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Salah satu kitab beliau judulnya adalah Sifatul Munafiqin. Sifatul Munafiqin. Buku tersebut kecil sebenarnya, cuma 20 halaman aja. Enggak tahu terjemahannya ada atau tidak, saya tidak tahu. Tapi buku tersebut kecil sekali, membahas tentang sifat-sifat kaum munafikin sesuai dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Di sini ada pembukaan dari beliau yang layak untuk kita baca di sini. An-nifaqu adda'ul ladzi yakunu ar-rajulu mumtali'an minhu wa huwa la yash'ur. Nifaq itu adalah penyakit yang jika seseorang berlumuran atau penuh akan penyakit tersebut, dia tidak akan merasakannya. Ya enggak? Kalau kita tahu Hasan Al-Basri itu mengatakan orang beriman itu pasti akan takut dengan kemunafikan. Tapi orang munafik itu dia tidak akan merasa dengan kemunafikan dirinya. Nah, jadi munafik atau nifak itu adalah suatu penyakit yang jika seseorang berada pada atau penyakit tersebut ada pada diri seseorang, orang tersebut tidak akan merasakannya. Begitu. Fa innahu amrun khafiyun 'alan nas. Sesungguhnya nifak itu adalah perkara yang khafi, yang tersembunyi, terselubung dalam manusia. Wa katsiran ma yakhfa 'ala man talabbasa bihi fayaz'um annahu muslih wa huwa mufsid. Dan banyak dari orang-orang yang terselindungkan akannya penyakit ini, artinya dia tidak merasa, dia tidak bisa mengidentifikasi kenifakan, itu dia akan mengira bahwasanya dirinya adalah seorang muslih, yaitu orang yang berbuat baik, yang melakukan pembenaran. Wahwa mufsid, dan sejatinya dia adalah perusak, bukan pembetul. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah yang akan insyaallah akan kita bahas. Kemudian beliau berkata, "Zaqaral munafiqina fi 13 ayatan fi awal Al-Baqarah likathratihim wa 'umum al-ibtila'i bihim." Allah Subhanahu wa taala menyebut pembahasan atau membahas tentang orang-orang munafik, sifat-sifatnya dan kelakuan mereka itu dengan 13 ayat. Menunjukkan apa? Menunjukkan banyaknya mereka dan keumuman mereka dan besarnya fitnah mereka. Kita lihat kalau misalnya ayat untuk orang beriman itu ada berapa? Ada sekitar 3 kan? Ya. Ya kan 3. Kemudian ayat untuk orang kafir 2. Ayat untuk orang munafik 13. Jauh. Jangan sampai ini disamain dengan nanti ini lagi. Apa konspirasi? Karena nomor 13. Nah, kalau misalnya orang mukmin itu 3. Enggak ada masalah dengan nomor ya. Di sini bukan masalah dengan nomor 3-nya, 2-nya bukan. Tapi dari segi kuantitas umumnya, 3 orang mukmin ketahuan sifat-sifat, 2 orang kafir. Nah, orang kafir ini yang dibahas itu sebenarnya sebagian dari orang kafir yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka pembangkang. Itu karena mereka telah membangkang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka tertutup. Nah, 2 ayat tentang orang kafir ini menunjukkan bahwasanya masih banyak sebenarnya orang kafir yang Allah beri kemungkinan bagi mereka untuk masuk Islam. Ya kan? Innal ladzina kafaru. Hah? Gimana ayatnya? sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ini apakah untuk semua orang kafir yang ada di muka bumi ini? Tidak. Karena ada orang kafir yang jika kita berdakwah kepada mereka, mereka akan menerima, kan? Tapi seperti yang kemarin sudah kita tuturkan bahwasanya ayat ini menjadi penghibur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pembangkangan orang-orang yang masih kafir itu. Nah, adapun munafik, bagaimana mendakwahkan mereka? Karena zahirnya mereka beriman. Gimana didakwahin? Tapi ternyata di balik itu mereka justru membenci. Kaum munafik zaman ini apa? Liberalisme, pluralisme, sekularisme, itu semua munafik abad ini. Nah, itu mereka masih kadang masih tidak menisbatkan pada agama sama sekali, melainkan kadang berlepas pada agama secara terang-terangan. Nah, adapun yang berintisab pada Islam benar-benar adalah Syiah. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita perhatikan ayat-ayat ini, 13 ayat ini, sebenarnya semuanya itu bisa mensifati liberal zaman sekarang dan semacamnya, dan juga bisa mensifati Syiah zaman sekarang dan semacamnya. Insyaallah kita pelajari. Beliau berkata, baliyatul Islam bihim, baliyatul Islam bihim syadidatun jiddan. Fitnah terhadap Islam disebabkan mereka itu sangat keras. Li'annahum mansubuna ilaihi, karena mereka ternisbatkan pada Islam. Di sini kita pahami bahwasanya jika seseorang sudah menisbatkan diri pada sesuatu yang baik namun ternyata dia tidak baik, maka ini berbahaya pada sesuatu yang baik tersebut atau orang-orang yang juga berintisab pada sesuatu yang baik tersebut. Tidak hanya pada Islam saja, pada apapun secara umum, apa aja. Misalnya antum punya perusahaan yang sudah dikenal baik pun, ketika antum menjadi orang tersebut, pegawai, kemudian memakai baju seragamnya, dan ternyata apa yang antum lakukan itu keburukan, mempermalukan mereka. Apalagi kalau misalnya antum di perusahaan lain justru menikam perusahaan antum sendiri. Nah, ini seperti ini. Kecuali jika perusahaan antum itu berhak untuk ditikam, beda lagi. Tapi ini Islam atau perusahaan yang baik misalnya. Li'annahum mansubuna ilaihi, karena mereka ternisbatkan kepada Islam. Wa ila nusratihi wa muwalatihi, dan juga mereka ternisbatkan kepada pertolongan terhadap Islam dan juga mencintai Islam. Wa hum a'da'uhu fil haqiqah, dan mereka sejatinya adalah musuh-musuh Islam secara hakikat sejatinya. Bagaimana jika seorang berintisar pada Rasul misalnya, pada sunnah Rasul dan sebagainya, namun ternyata yang digemari justru yang bertentangan dengan sunnah Rasul? Maka sebenarnya ini sangat bertentangan, kan, antara klaim dengan amalan. Labisu thiyaba ahli iman ala qulubi ahli zayg wal khusran. Mereka memakai pakaian orang-orang beriman, sedangkan hati mereka itu adalah hati orang-orang yang merugi. Di sini kan ahli iman, mereka memakai pakaian ahli iman. Kemudian Ibnu Qayyim juga melawannya dengan bahwasanya hati-hati mereka adalah hati-hati ahlul khusron. Kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah, pertama orang-orang beriman kan yang disifati, kemudian khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun alim. Ada enggak kata khosirin dalam ayat-ayat itu? Dalam ayat-ayat tentang surat Al-Kafir? Enggak ada. Hah? Atau enggak hafal? Ada enggak ayat-ayat khusron? Atau pernah enggak antum baca ayat yang ada kata khosirin? Ada? Pernah ini? Nah, itu khosirin untuk siapa? Apakah untuk orang beriman? Orang merugi ya, untuk siapa? Untuk orang yang membangkang, kan? Orang kafir. Nah, di sini berarti lawan dari ahli iman di sini adalah ahli khusron. Nah, lawan dari iman apa? Kufur. Berarti kufur itu nanti akibatnya apa? Khusron. Itu maksudnya. Wal ghil wal kufron. Falsinatuhum alsinatul muslimin. Lisan-lisan mereka adalah lisan-lisan kaum muslimin. Wa qulub di mereka adalah hati-hati muharibin, orang-orang yang memerangi. Kalau kita lihat, bukan muslimin ternyata. Musalim artinya adalah orang yang menyerah, menyerahkan diri. Sebagai Islam artinya adalah istislam, yaitu menyerahkan diri sepenuhnya. Itu lisannya, lisan orang-orang yang menyerahkan diri. Tetapi kolbnya, jantungnya adalah qulubul muharibin. Jantung-jantungnya orang-orang yang justru melawan. Ra'su malihim al-khadi'ah wal-makr. Modal mereka adalah al-khadi'ah. Khadi'ah itu penipuan dan makar. Wa bidha'atuhum al-kadzib wal-khatr. Dan barang jajahan mereka adalah dusta. Nanti insyaallah dalam 13 ayat ini kita akan mendapatkan semua bahasan tentang orang-orang munafik. Kemudian kita buka sedikit dari tafsir Ibnu Katsir sebagai mukaddimah untuk ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Kita lihat an-nifaq. Kata Ibnu Katsir, an-nifaq adalah izharul khairi wa israrul syarri. An-nifaq artinya adalah menzahirkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Dan nifaq itu ada dua macam. Sebagaimana di tafsir As-Sa'di yang akan kita pelajari, ini sebagai mukaddimah, tafsir nifaq ada dua macam. Yang pertama nifaq i'tiqadi, yang kedua ada nifaq amali. Ya. Sekarang nifaq i'tiqadi. I'tiqad artinya apa? Keyakinan. Oke, ada kata tekad dalam bahasa Indonesia, itu aslinya dari i'tiqad. Aslinya yakin. Tekad itu adalah yakin. Makanya tekad bulat berarti keyakinan yang bulat. I'tiqad. I'tiqad. Nah, apa tadi? Nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang bersifat keyakinan. Maksudnya ada di hati ya kan, secara batin. Nah, ini berarti ini orang yang melakukan nifaq i'tiqadi, batinnya itu sebenarnya berbeda dengan apa yang di zahirnya. Di sini menunjukkan sebenarnya dia bukan orang Islam. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nifaq amali. Nifaq amali ini nifaq yang bersifat ritualis kan, amalan. Seperti apa? Seperti bohong. Apalagi mengingkari janji dan sebagainya. Ini nifaq amali. Nah, nifaq amali ini dia tingkahnya saja seperti orang munafik. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak, maksudnya dia masih memiliki keimanan. Masih dianggap orang yang beriman, orang muslim. Itu nifaq amali. Adapun yang nifaq i'tiqadi itu sudah pasti orang yang melakukannya pasti melakukan nifaq amali. Seperti bohong, mengingkari janji dan curang dan sebagainya, itu sudah pasti. Ibn Juraij berkata, al-munafiq yukhalifu qawluhu fi'lahu. Orang munafik itu perbuatannya menyelisihi perkataannya, atau perkataannya menyelisihi perbuatannya. Ini munafik secara umum, baik yang nifaq i'tiqadi ataupun nifaq yang amali. Karena orang yang nifaq amali, orang yang munafik namun masih muslim, itu mungkin kadang-kadang menyelisihi perkataannya, amalannya menyelisihi. Itu mungkin dalam kita sendiri, ah. Dan kadang-kadang mungkin. Wasirrahu 'alaniyatahu, dan sir itu ketersembunyian dia dengan ketika dia di tengah-tengah manusia, itu berbeda. Dan sebagainya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwasanya surat atau ayat tentang nifaq itu baru turun Madaniyah atau di Madinah. Kenapa? Karena ketika di Mekah belum ada orang munafik. Kalau misalnya antum perhatikan di juz 28 ada surat namanya surat Al-Munafiqun. Nah itu Madinah atau Makkah? Madinah. Karena Makkah itu imma kafir imma iman. Imma kafir imma beriman. Tidak ada yang lainnya. Lianna Makkah lam yakun fiha nifaq. Karena dalam Makkah itu ketika bahasa periode Makkah itu tidak ada yang namanya nifaq. Belum ada. Bal kana khilafahu. Tetapi justru yang terjadi di Mekah itu malah sebaliknya. Tidak ada yang namanya orang munafik. Dan ada tiga kabilah dalam Madinah ketika mereka atau kaum muslimin hijrah ke Madinah. Ada tiga kabilah yaitu Banu Qainuqa, Banu An-Nadhir, dan Banu Quraidah. Kaum Ansar Madinah itu kan terbagi menjadi kaum Aus dan juga Khazraj kan. Nah, kaum Aus dan juga Khazraj, kalau Khazraj itu Banu Qainuqa, kalau Aus itu Banu. Nah, di antara Aus dan Khazraj itu kan muslim mayoritasnya. Nah, beberapa dari suku Aus dan Khazraj itu ada beberapa orang munafiknya. Ada beberapa orang munafiknya. Mereka secara zahir masuk ke Islam, beristislam. Tetapi mereka masuk Islam karena taqiyah, karena takut. Nah, sementara hati mereka tetap berada dalam kufuran. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul misalnya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu dulu adalah pemuka di Madinah. Dan dia berasal dari suku Khazraj. Nah, dia adalah seorang munafik. Dia dari suku Khazraj dan dia adalah pemuka untuk dua suku, Khazraj dan juga Aus. Karena melihat banyak sekali orang Aus dan Khazraj masuk Islam mengikuti Nabi, maka dia pun sebagai pemimpin enggak bisa untuk mencegah anak buahnya atau bawahannya dari masuk Islam, akhirnya dia pun ikut masuk Islam, tetapi sebenarnya dia tidak. Nah, sekarang itu adalah beberapa individu dari kaum Ansar kan. Apakah dari kaum Muhajirin? Apa arti Muhajirin? Orang berhijrah yang aslinya dari Mekah menuju Madinah. Apakah ada orang Muhajirin yang munafik? Tidak ada. Jadi di sini orang yang munafik itu ada pada beberapa dari kaum Ansar. Dan mereka kaum Ansar sejatinya berlepas diri dari orang-orang munafik tersebut. Namun bukan berarti mereka tahu siapa-siapa mereka. Tidak. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan beberapanya diberitahu olehnya kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada Hudzaifah al-Yamani. Baik, itu dari tafsir Ibnu Katsir. Baik, kita menuju ke tafsir As-Sa'di. Kita baca ayat ke-6 insyaallah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim fa anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah itu yang akan kita bahas? Bukan. Yang kita bahas adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Lihat wa minan nas wa dan min dari. Di sini artinya sebagian ya, annas manusia, man yaqulu ada yang berkata, amanna kami telah beriman, billah kepada Allah, wa bil yaumil akhir dan hari akhir. Nah di sini dua poin, Allah dan hari akhir. Sudah pernah saya jelasin kan bahwa saya kenapa Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah itu sesuatu yang harus ya, udah wajib paling pertama, basic sekalian. Asal dari beriman kepada al-ghaib adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal paling pokoknya beriman kepada yang ghaib adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surah Al-Baqarah awal-awal apa? Ah, ladzina yu'minuna bil ghaibi ya kan? Beriman kepada yang gaib. Nah, di sini Allah kemudian wabil yaumil akhir, hari akhir. Kenapa? Karena ingatnya atau keimanan seseorang terhadap hari akhir itu adalah motivasi terbesar dalam amalannya di dunia. Karena ketika seorang beramal di dunia, ia niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terbayang padanya janjinya balasan di surga kelak. Itu mah jadi Allah wal yaumil akhir. Nah, kemudian di surat-surat Makkiyah juga, di surat-surat yang turun di Makkah, itu mayoritasnya adalah tentang bagaimana mengesakan Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Mayoritasnya seperti itu. Di antara ayat yang menunjukkan harusnya beriman kepada hari akhir adalah pelukisan neraka, ancaman terhadap orang-orang yang berbuat buruk misalnya di neraka dan sebagainya, juga tentang surga dan tentang kematian. Nah, ketika datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Al-Madinah, maka asasnya itu dua, Allah wal yaumil akhir. Akhirnya orang-orang itu pun, atau semua atau sebagian besar dari penduduk Madinah pun akhirnya ikut mengimani, kecuali yang dikecualikan di sini. Di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, dan mereka tidaklah beriman. Sebenarnya mereka tidak beriman. Di sini sebelumnya disebutkan billahi wal yaumil akhir, Allah dan yaumil akhir. Di sini kemudian dinafikan wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Antara dua itu, imma tidak beriman kepada Allah, imma tidak beriman kepada yaumil akhir. Kalau misalnya tidak beriman kepada Allah, pasti tidak beriman kepada yaumil akhir. Kalau bisa dibilang tidak beriman kepada yaumil akhir saja, pasti dia sebenarnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat ke-8. Mari kita baca tafsirannya. Wa'lam. Apa arti wa'lam? Dan ketahuilah. Annan nifaqo, bahwasanya kemunafikan. Kalau misalnya sudah tahu artinya jangan dicatat lagi. Atau yang sudah kelihatan nih artinya apa, seperti nifaq ini sudah ketahuan sebenarnya artinya apa, enggak usah dicatat artinya. Huwa, dia adalah izharul khairi wa ibtanus syarri. Izhar, menzahirkan atau melahirkan. Al khair, kebaikan. Wa ibtan artinya adalah membatinkan. Asyar, keburukan. Lahirnya itu baik, batinnya buruk. Wa yadkhulu fi hadha ta'rifi an-nifaqu al-i'tiqadi wan-nifaqu al-'amali. Dan masuk, yadkhulu artinya apa? Masuk ya. Fi hadha, dalam at-ta'rif, definisi ini. Definisinya tadi izharul khair wa ibtanus syarr, masuk ke dalamnya dua macam. Nifaq, yaitu nifaq i'tiqadi wan nifaq al-'amali. Kalladzi, seperti ka di sini artinya seperti. Alladzi, yang. Dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, yang dzakara menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebutkan fi qawlihi dalam perkataannya. Ayatul munafiqi salah. Ini pakai T, pakai sa. Tambahin titik satu. Ayatul munafiqi salat. Apa arti ayat? Secara bahasa ayat artinya adalah alamat, tanda ya. Oleh karena itu kita punya address. Address artinya apa? Alamat. Alamat itu artinya tanda. Berarti alamat kamu di mana? Tanda-tanda kamu di mana? Tanda-tanda kaum munafikin, alamat kaum munafikin itu ada tiga. Yang pertama, idza haddatha kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia mengingkari. Ini jika dia bermaksud untuk tidak menepati janji ya. Kalau misalnya memang ada halangan itu beda lagi ya. Wa idza tumina khona, dan jika dia diberi amanat dia berkhianat. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad. Sebenarnya kita telah kita cari, dan dalam Musnad Ahmad ini adalah riwayat Abu Hurairah. Kemudian wa fi riwayatin ukhra, dari dan dalam riwayat lain, wa idza khasama fajara, wa idza khasama fajara, dan jika dia berkhusumah, khusumah itu berselisih. Fajara, dia menjadi fajir. Fajir di sini artinya curang. Berlaku tidak baik, berlaku curang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Wa amma nifaq al-i'tiqadi. Wa amma, amma artinya apa? Adapun an-nifaq al-i'tiqadi, nifaq yang bersifat keyakinan. Baik. Nifaq i'tiqadi al-mukhrij 'inda iratil Islam, al-mukhrij artinya apa? Mengeluarkan. Kalau itu artikan di sini tulis kalau enggak tahu artinya KLRKN. Keluarkan. Gitu aja singkat kan. Jadi enggak usah lengkap keluarkan, mengeluarkan. Jangan. Tapi keluarkan gitu aja. An dairati Islam, dari dairah. Dairah itu apa? Lingkaran. Lingkaran, circle of Islam. Kalau tadi sebelumnya idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, itu nifaq amali. Kalau punya anak besok namain amali. Ya. Depannya apa? Nifaq. Nifaq amali. فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها. فهو, maka itu, huwa di sini domir pronoun kata ganti kembali ke an-nifaq. An-nifaq al-i'tiqadi tersebut, alladhi, yang wasafallahu bihi, Allah mensifati dengannya. Nah, dengan apa nih? Bihi, hi-nya kembali ke siapa? Ke Islam, ke nifaq. Hi di sini kembali ke nifaq. Al-munafiqin, orang-orang munafik. Berarti orang-orang munafik di sini sebagai objek. Tadi subjeknya Allah, predikatnya wasofa, objeknya adalah al-munafiqin. Fi hadhihi surah, di surat ini, wa ghairiha, dan yang lainnya, surat lainnya maksudnya. Ha di sini kembali ke surah. Seperti surat al-munafiqin, jelas sekali awal surat al-munafiqin yang antum lihat. Wa lam yakun an-nifaqu mawjudan. An-nifaq itu lam yakun. Lam yakun artinya belum mawjudan, ada, belum eksis. Nifaq belum eksis qabla hijratir rasul, belum hijrahnya rasul min Makkata ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah belum ada. Tapi ketika ba'da, wa ba'da an hajara, dan ba'da setelah, an hajara setelah mereka berhijrah. Apaan? Wa ba'da an hajara, ini kembalikan yang tadi. Berarti nifaq itu belum ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, nifaq belum ada. Nah, setelah hijrah ke Madinah, nifaq juga aslinya belum ada. Nah, falamma kanat waqatu badrin, fa, maka, lama, ketika kanat waqatu badrin, ketika kapan peperangan Badr. Waqah bisa juga diartikan sebagai peperangan. Wa azharallahu almu'minina wa azzahum. Wa azharallahu, Allah menampakkan almu'minin, orang beriman. Ini apa arti azharu sebenarnya? Apa artinya menampakkan? Memang sebelumnya belum tampak orang. Sebelumnya sudah benar-benar beriman. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Wa azharu al-mu'minina wa a'azza wa ma'azza. Artinya apa a'azza? Aziz itu perkasa, kuat, menguatkan. Azharu di sini artinya apa? Azharu Allahu al-mu'minin. Zuhara itu Indonesia apa? Lahir kan? Zahir itu lahir kan? Nah, siapa yang orang Sunda di sini? Kalau misalnya orang Sunda, luhur artinya apa? Tinggi. Ini jadi kita terjemahkan dengan bahasa Sunda saja. Wa azharo artinya Allah meninggikan. Luhur aslinya apa? Lohor. Lohor aslinya apa? Zuhur. Zuhur aslinya apa? Zuhur. Zuhur aslinya apa? Zuharo yadharu zuhuran. Azharo yadhiru izharon. Ya. Benar kan takwil saya? Benar ini takwil yang benar ini. Ini takwil ilmi namanya. Takwil yang ilmiah. Meskipun ada yang bilang ngaco, tapi inilah yang benar. Nah, ketika terjadi perang Badar, Indonesianya sebenarnya Badar ya. Ya. Kalau di Indonesia kan, kalau ada 3 huruf dalam bahasa Arab, huruf tengahnya itu kasroh, huruf pertamanya fathah, itu kasrohnya dihilangkan menjadi fathah kalau Indonesia. Ngerti enggak? Seperti Badar menjadi Badar. Iya. Contoh lain apa? Saat di sini kita saat Amr menjadi Amar, perintah. Apalagi? Banyak sekali. Wa zalla man fil madinati min mimman lam yuslim. Nah, ketika terjadi perang Badar dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan kaum mukminin dan memperkasakan mereka. Zalla, zalla itu khudu'a. Khudu'a itu tunduk. Siapa yang tunduk? Siapa pelaku yang tunduk di sini? Man. Nah, di sini subjeknya adalah man. Tunduklah siapa-siapa fil Madinah, yang ada di Al Madinah ketika itu. Mimman lam yuslim, dari siapa-siapa yang belum masuk Islam. Jadi ketika terjadi perang Badar atau sebelum perang Badar itu, masih ada atau masih banyak atau beberapa orang-orang non muslim atau kafir di Madinah. Namun setelah kaum muslimin memenangkan perang Badar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, nah, jadilah orang-orang yang belum masuk Islam di Madinah itu menjadi tunduk pada kejayaan Islam. Fa azharu ba'dhum, ingat di sini ba'dhum. Fa azharu, maka sebagian mereka, ba'dhum sebagian mereka, azharu menzahirkan al-Islam. Islam. Nah, di sini azharu yang di bawah sama azharu di atas. Enggak bisa dimaknai sama kan? Nah, gak bisa dimaknai sama. Jangan dimaknai sama. Makanya yang benar tadi apa? Azharu yang pertama tadi apa? Meninggikan. Yang azharu yang kedua adalah menampakkan. Menampakkan keislaman sebagian mereka. Kondisinya seperti apa mereka menampakkan keislaman? Khaufan wa mukhada'atan. Khaufan disini berarti hal. Keadaan mereka, mereka menampakkan ke Islam, tapi keadaan mereka sebenarnya karena apa? Karena khauf, takut. Takut, takut berasal dari bahasa Arab, dari kata takwa. Haqqutu qawatihi. Takut dari bahasa Arab. Khauf, karena takut. Wa mukhada'atan, dan tipuan. Mereka jadi khauf itu disebabkan faktor eksternal, mukhada'ah dari internal. Iya enggak sih? Iya, mereka itu kan takut. Kenapa takut? Karena faktor eksternal mereka dijajah oleh kaum muslimin. Kemudian mereka mukhada'ah, bertakiyah. Itu kan dari mereka sendiri, berarti internal. Mau kemana? Tapi yang penting ini sudah kita artikan, dan sini langsung kita artikan hal yang berikutnya. Kita artikan yang berikutnya, paragraf berikutnya. Yang penting kita sudah tahu intinya seperti itu. Famin lutfillahi bil mu'minin, maka min diantara lutfillah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala bil mukminin, terhadap orang-orang beriman, anjala ahwalahum wa wasafahum bi awsafin yatamayyazuna biha, dan dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua, dia jala apa arti jala di sini? Jala seperti ada kias al-jali. Kias al-jali itu kias yang tampak sekali. Jala di sini artinya apa? Memperlihatkan, menjelaskan. Ahwalahum jamak dari hal. Hal dijamak dari ahwal. Apa artinya? Keadaan. Nah, keadaan dalam bahasa Indonesia apa? Keadaan itu sebenarnya hal. Suatu hal, suatu keadaan asalnya. Juga ada ihwal dari bahasa Arab. Asalnya dari ahwal, keadaan. Kondisi mereka Allah Subhanahu wa taala beberkan. Wa wasafahum, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka bi awsafin, dengan sifat-sifat yatamayyazun biha. Yatamayyazun itu yang bisa membedakan. Apa? Istimewa. Istimewa di sini bukan berarti mereka memiliki keistimewaan, memiliki kekeramatan, enggak. Jadi istimewa di sini mereka bisa terbedakan dengan yang lainnya dengan sifat-sifat tersebut. Li alla yaghtarra bihimul mu'minin, li'alla, li agar, an la, di sini berarti ada tiga kata berarti. Li'alla itu ada tiga kata. Yang pertama li, yang kedua an, kemudian ada la. Agar tidak, li'alla artinya agar tidak. Yaghtarra, yaghtarra itu apa? Antau gurur gak? Dalam perdagangan tuh gurur tuh dilarang, dilarang. Apa arti gurur? Tertipu, tipu. Gurur itu menyembunyikan sesuatu yang menipu, atau sehingga menipu, menyembunyikan sesuatu sehingga menipu. Nah di sini maksudnya adalah agar kaum mukminin itu tidak tertipu dengan bihim, dengan mereka. Walian qami'u aydan an katsirin min fujurihim. Antum tahu arti in qama'ah? Apa ini Mas, ini Taufik, Taufik lillah. Coba lian qami'u di situ apa artinya? Sebelum ayat yahdharil munafiqin. Terpedaya ya? Enggak, setelahnya. Tadi yang tar artinya tertipu atau terperdaya. Mampu mengendalikan jalan tinggal. Wah, amir, ayo kamu. Irkomah, berarti mengendalikan. Maksudnya bisa juga meredam sebenarnya. Enggak, koma A itu bisa juga artinya meredam. Di sini artinya mengendalikan. Ya, sebenarnya koma A itu meredam, seperti qomi'ul bid'ah, artinya yang meredam bid'ah. Nazim waliyan qomi'u artinya adalah yang agar mereka, yaitu kaum muslimin, bisa meredam aidon juga an kathirin min fujurihim, dari banyaknya kefajiran-kefajiran mereka, kejahatan-kejahatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahdharul munafiquna an 'alaihim sunnim. Yahdhar, apa arti yahdhar? Waspada. Artinya tahdzir itu artinya apa? Mewaspadakan, mewanti-wanti agar orang waspada. Al-munafiqun, orang-orang munafik itu waspada. An tunazzala 'alaihim, diturunkan atas mereka, berarti berkaitan dengan mereka, suratun, satu surat, tunabbiuhum, memberikan warta, mau ngabarkan kepada mereka, bima fi qulubihim, dengan apa yang ada di hati mereka. Waspada mereka, waduh jangan sampai, jangan sampai. Dan ternyata terjadi kan, Al-Baqarah, Al-Munafiqin, dan juga di surat Al-Anfal, At-Taubah, surat Al-Baqarah itu penuh dengan pembongkaran terhadap tingkah-tingkah kaum munafik. Baca aja itu banyak. Fa wasafahumullahu, maka wasafa, mensifati mereka. Siapa yang mensifati mereka? Allah Subhanahu wa taala bi aslin nifaq, dengan usul akarnya, akar kemunafikan. Diawali dengan akar kemunafikannya. Akarnya apa nih? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum mu'minin. Itu akarnya. Akar dari kemunafikan itu tidak atau kurangnya beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Itu akarnya. Akarnya dua tadi. Tidak atau kurang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, itu kafir sudah. Munafik yang kafir. Namun jika kurang imannya, itu masih bisa disifati orang beriman, masih bisa disifati orang beriman. Seperti orang-orang yang tadi disifati munafik amali. Fa innahum yaquluna bi alsinatihim, maka sesungguhnya mereka yaqulun, berkata bi alsinatihim, menggunakan lidah-lidah, lisan-lisan mereka. Ma laisa fi qulubihim, apa yang dikatakan oleh mereka, apa yang tidak ada di hati mereka. Fa akdzabahumullahu biqaulihi, maka Allah mendustakan mereka dengan perkataannya Subhanahu wa taala, wa ma hum bimumin, dan tidaklah mereka beriman. Li'annal iman al-haqiqi, apa artinya? Karena keimanan yang hakiki, hakiki dari kata haqqun, haq artinya adalah benar. Ma tawatta'a 'alaihil qalbu wal lisan, ma apa yang tawatta'a, wato itu asalnya, wato itu adalah masuk, wato artinya adalah masuk. Oleh karena itu zina itu masuk, artinya adalah wato, masuknya kemaluan laki-laki perempuan. Ma tawatta'a di sini masuk, maksudnya selaras, apa yang selaras atasnya, kalbu dan lisan, hati dan jantung dan lisan. Kemarin Eko bertanya pada saya, kalbu dalam bahasa Indonesia itu artinya apa sih? Hati apa jantung? Apa yang benar? Hati apa jantung? Jantung. Yang mengatur itu hati apa jantung sebenarnya? Jantung. Hah? Jantung kan? Jantung. Kalau pasang jantung berdebar. Sebelum iya. Jadi segumpal darah itu jantung kan? Nah sekarang kalau yang ini apa? Yang kita bilang hati itu apa? Hah? Ada gak kita hati? Iya anggota tubuh namanya hati. Bukan jantung, hati. Hati, hati. Nah beda kan? Kalau hati dalam bahasa Arab apa? Kabin. Kolbu. Bukan kolbu. Tapi gak mungkin kita bilang ke my heart misalnya, jantungku. Separuh hati gue apa nih? Separuh jantungku kurang enak. Kayak ngomong makanan apa apa. Separuh jantungku. Atau ngomong penyakit lah jangan-jangan. Manajemen hati. Manajemen jantung misalnya. Ya kan? Makanya kalau mereka nggak mau bilang manajemen hati takut salah. Mau dibilang manajemen jantung. Terus memang dikira kita dokter. Akhirnya manajemen kalbu. Kalau Pak Eka berarti nanti jadinya. Iya, kemudian apa yang selaras dari hati dan lisan? Wa inna ma hadza mukhada'atan lillahi wa li'ibadihil mu'minin. Tetapi ini adalah atau sesungguhnya ini adalah mukhada'ah lillah wa li'ibadihi al-mu'minin. Pada Allah dan hamba-hambanya yang beriman. Pertanyaan, ada pertanyaan? Nah, nanti ayat seterusnya insyaallah akan kita bahas di meeting berikutnya insyaallah taala. Yukhadi'un Allah ya, insyaallah. Hah? Jadi kalau itu terjadinya itu artinya apa? Jantung. Kalbu itu jantung. Jadi maksud di sini dia dimaksudkan hati ya. Kalau tadi dalam beberapa ayat dalam bahasa Al-Quran, hati ya, itu kenapa? Maksudnya dalam bahasa Arab tidak saatnya itu jatuh, tapi dipaksa dengan hati. Ya enggak, kitanya yang masalah kita, yang masalah itu kita, bukan mereka. Yang masalah kita ada nggak sih perbedaan jatuh sama hati? Hah? Hati yang lain, bukan ada batu kan? Nah iya, hati di sini kita tuh hati punya nggak? Organ tubuh tuh ada nggak hati? Ada. Nah. Sekarang itu ada. Apa bedanya hati dengan jantung? Yang menguasai anggota tubuh yang lain itu jantung atau hati kita? Jantung. Jantung, ya udah. Qalb artinya jantung bukan hati. Adapun hati dalam bahasa Arab itu kabid. Beda. Nah, kalau hati dalam bahasa Indonesia itu iya beda penamaan dan ini sebenarnya mengacaukan sebenarnya dan bahkan ke akidah juga bisa. Kalau perasaan misalnya feeling kan, perasaan itu ke hati, gak mungkin perasaan di jantung. Perasaan jantung saya, jantung saya tuh merasa galau, gak enak, ya kan? Tapi yang benar kan itu sebenarnya. Terus kalau misalnya yang bentuk love ini menunjukkan apa? Jantung apa hati atau usus? Hah? Atau membelah? Lebih arahnya ke jantung. Jantung kan? Heart kan? Nah, hati bentuknya gimana hati? Gini ya. Kayak ketupat atau gimana? Gak berbentuk kan? Atau gak ada? Jauh dari love. Ya. Jauh dari love kan? Jauh dari jantung. Nah, berarti kita nih yang sebenarnya aneh ini kita. Nah, itu satu translate yang ya mau disalahin mau gimana lagi udah menjadi error. Kalau bahasa Arabnya jantung sendiri apa? Ya kol. Kol. Ada berarti kan? Iya udah jelas. Kol, heart, jantung. Tapi orang sana maksudnya ada ini kol tuh. Tapi jantungnya gitu. Iya jantung. Maksudnya di Arab itu jantung. Jantung. Hati di sini berfungsi sebagai apa sih? Nah, apa? Penawar apa? Ekspresi. Mengeluarkan racun. Itu fisik aja. Ada nggak perasaan di situ? Kalau misalnya kita ada pikiran was-was, ya berdebar jantung apa hati? Ngapain hati gitu, Pak? Ini kita udah lama, sekian lama, tahun-tahun, bertahun-tahun, kita menzolimi jantung kita sendiri. Ketika dia bekerja, kita anggap dengan khurafat ini, kita anggap hati kita yang... Enggak, maksudnya kan orang mikir hati itu, maksudnya itu perasaan gitu loh, kan... Iya, itu beda lagi. Kalau perasaan ini, dia bersifat ma'nawi, kan? Nah, iya, ya. Ma'nawi itu. Nah, sifat ma'nawi yang perasaan ini ada di jantung atau di hati? Di jantung tetap, nggak bisa. Bukan di hati. Nggak ada fungsi hati untuk menawar perasaan. Tapi sakit ya, hati, sakit leher. Sakit dia. Hati. Kok sakit hati berarti sakit apa ini? Iya, sakit hati sakit apa? Nah, makanya itu bahasa kita. Sakitnya secara manawi bukan secara oleh. Iya, bahasa sakit hati. Kok orang jantung saya sakit benar-benar. Itu berarti operasi ya. Terancam mati berarti dia tuh. Sepertinya di zaman sekarang jarang melihat muslim yang tidak munafik dengan tiga kewajaran. Gimana? Sepertinya di zaman sekarang jarang melihat muslim yang tidak munafik ya. Apakah ini memang sudah sunatullah atau kewajaran? Ya, ini sudah sunatullah, kewajaran hari akhir, mendekati hari akhir. Alamatus sa'ah itu salah satunya adalah tersebarnya fitnah dan sebagainya. Dan fitnah itu tidak akan tersebar kecuali pasti ada disebabkan kemunafikan di dalamnya, seperti berdusta, pengingkaran terhadap janji dan kecurangan yang lain. Ya kan? Fitnah di kecurangan di perniagaan seperti riba dan sebagainya, itu disebabkan apa? Disebabkan sifat munafik amali, amaliyah. Kemudian dalam dunia politik juga disebabkan itu. Kemudian tentang orang yang tertutup hatinya, kenapa Allah menutup hati orang tersebut, tapi ada potensi hati tersebut dibuka. Misal pendeta yang masuk Islam kemudian berislam dengan baik. Ini harus kita pahami akan ketertutupan hati itu apa sebabnya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak serta-merta menutup hati seseorang, melainkan disebabkan apa? Disebabkan orang tersebut telah mengingkari. Ya, disebabkan orang tersebut telah mengingkari sehingga Allah pun menutup hatinya. Jadi bukan dari awal, bukan asalnya Allah yang sudah menutup sama sekali, bukan, tetapi mereka lah yang duluan mengingkari. Mereka lah menjadi penyebabnya. Jadi ini jawaban untuk kenapa Allah menutup hati orang tersebut, karena orang tersebutlah yang menyebabkan Allah menutup hatinya. Bukan Allah langsung menutup hati dari awal, tidak. Oleh karena itu kan yang kemarin, ayat yang kemarin kita bahas, kita harus paham konteksnya juga. Konteksnya adalah orang-orang yang mengingkari atau membangkang ke Rasulullah SAW. Makanya Allah katakan khatamallahu ala qulubihim. Karena apa sebelumnya? Karena sebelumnya mereka membangkang. Maka sebagai hiburan untuk Rasul, Allah katakan sama aja kamu ngasih mereka wejangan atau enggak, Allah udah menutup hati mereka. Iya, jadi enggak usah terlalu difikirkan. Tapi ada potensi hati tersebut dibuka. Ada. Jadi kita tidak bisa mentain atau menentukan hati-hati yang memang sudah ditutup atau enggak, karena kita enggak tahu. Bahkan hati orang kafir sekalipun, siapa bisa jadi mereka mengingkari secara zahir iman kita, tetapi mulai berpikir, bisa jadi. Bahkan terkadang orang yang semakin keras pengingkarannya itu menunjukkan justru semakin datang kebenaran padanya sebenarnya. Tetapi itu sebagai satu efek dari kebenaran yang datang padanya, tetapi dia ingin memberontak pada kebenaran itu. Itu efeknya pengingkaran yang sangat. Kalau kita lihat orang yang mengingkari kebenaran, misalnya walaupun orang muslim sendiri misalnya melawan yang kebenaran dengan perlawanan yang sengit, itu justru orang tersebut sebenarnya dia bukan berpotensi, belum tentu juga. Sebenarnya dia itu tahu. Dia tahu itu benar. Cuma sikapnya itulah akibat dari dia tidak mengindahkan kebenaran tersebut. Karena orang yang gak tahu bahwasanya itu benar, itu dia akan melawan sewajarnya. Tapi orang yang tahu bahwasanya itu benar dan dia tuh gak mau kebenaran itu benar, dia akan melawan benar-benar dengan perlawanan benar sebagai efek dari pembangkangannya, pembangkangan hatinya. Pendeta yang masuk Islam kemudian berislam dengan baik, ya ini mungkin. Pendeta yang masuk Islam, penyanyi yang mendapat hidayah kemudian berislam dengan baik, itu mungkin, gak masalah. Berislam dengan baiknya di sini juga kadang sifatnya relatif. Kadang ada misalnya penyanyi kemudian dia selesai dari nyanyinya kemudian masuk ke jamaah tablik misalnya. Nah ini walaupun masih ada kekurangan, namun ini lebih baik daripada tidak kan? Daripada dia tetap tur konser dan sebagainya. Bukan berarti kita kemudian kita bersikap meremehkan mereka, tidak mendoakan mereka, apalagi merasa kitanya udah apa manhajnya udah bagus, mereka jamaah tablik doang, nggak ada efek, nggak ada apa. Justru kita masing-masing mengingat diri kita masing-masing dulunya apa, gitu kan? Syukur-syukur gitu kan kita, alhamdulillah udah merasa apa, udah di atas dari mereka. Syukur-syukur kita masih harus bersyukur sekarang keadaan kita. Tapi ketika melihat orang yang meninggalkan nyanyian kemudian berpaling ke misalnya ke jamaah tablik atau ke partai misalnya atau ke apalah, yang penting ada afiliasi terhadap Islam dan dia mulai beribadah walaupun masih ada kesalahan, itu masih lebih disyukuri. Ada juga pernah mendengar orang berstatement seperti ini, ketika ada orang masuk Islam jangan langsung bergembira, melainkan lihat dulu dia masuk Islam versi apa. Apakah masuk Islam versi Sufi, masuk Islam versi Ikhwani, masuk Islam versi apa? Kalau misalnya bukan dengan beratas manhaj dan maka nggak patut kita bergembira. Apa-apaan ini? Maksudnya sesempit inikah gitu loh? Kasihan orang-orang zaman dulu ketika kakek-kakek kita, emang mereka masuk Islamnya itu versi apa? Versi apa masuk Islam kakek kita, bapak kita, bahkan kita sendiri? Kita dapat hidayah versi siapa dulu? Jadi jangan langsung diteliti. Oh ini versi Sufi, ini versi siapa? Itu intinya suuzon untuk semua yang orang masuk Islam tuh nggak ada yang benar, harus diteliti dulu, dikritis dulu. Apakah dia nanti sholat? Apakah langsung jilbaban? Apa gini? Semua kan ada tahapnya. Ini sayang banget kok kayak gini, kesian. Ya memang ada sebagian yang masuk Islam kemudian masuknya ke Sufi misalnya. Justru disinilah kita seharusnya kita iri dan juga kita introspeksi diri. Lihat orang Sufi saja dengan melalui tangannya Allah beri hidayah. Kita udah bisa apa, gitu kan? Kemudian masuk Islam versi misalnya versi jemaah tablik misalnya. Jangan langsung bilang versi jemaah tablik doang percuma. Belum tentu nanti, siapa tahu dia nanti bertaubat dari jemaah tabliknya kemudian justru menjadi lebih baik daripada kita semua kan? Bisa aja, nggak menutup kemungkinan. Baik, ada lagi yang mau ditanyain? Kita udahan. Baik, itu sekian saja untuk yang tafsirnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh yeah.